Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 131, Kitab Latihan Jiwa, Tahdzibul Akhlak, dan Pengobatan Penyakit Hati. Kitab Latihan Jiwa, Tahdzibul Akhlak, dan Pengobatan Penyakit Hati. Yaitu kitab kedua dari rubuk yang membinasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang menjalankan segala urusannya dengan pimpinannya. Yang mengatur susunan makhluk, maka Ia yang membaguskan pada pembentukannya. Ia yang menghiasi bentuk manusia dengan bentuk dan takaran yang sebaik-baiknya. Ia yang menjaganya dari kelebihan dan kekurangan pada bentuk dan takaran-takarannya. Ia yang menyerahkan pembaikan akhlak kepada kesungguhan dan kesediaan hambanya. Ia yang menggerakkan kepada perbaikan akhlak dengan mempertakutkan dan memperingatinya dari akhlak tercela. Ia yang memudahkan kepada hamba-hambanya tertentu untuk perbaikan akhlak dengan taufik dan pemudahan jalan daripadanya. Dan Ia yang mencurahkan nikmat kepada mereka dengan memudahkan yang payah dan yang sukar. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad Abdillah, Nabinya, kecintaannya, pilihannya, penyampai kabar gembira dan kabar tidak gembira daripadanya, yang menampakkan nur kenabian dari garis-garis dahinya, yang melahirkan hakikat kebenaran dari segala tempat sangkaan dan yang terang, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, yang mensucikan wajah Islam dari kegelapan kufur dan kesangatan hitamnya, dan mereka yang menghancurkan benda batil, maka mereka tiada mengalami kekotoran sedikit dan banyaknya. Amma ba'du. Maka budi pekerti yang baik adalah sifat penghulu segala rasul dan amalan yang utama dari para siddiqin atau yang membenarkan segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya, budi pekerti yang baik itu setengah iman. Hasil mujahadah para mutakin dan latihan para penegak ibadah. Dan budi pekerti yang jahat adalah racun yang membunuh, yang membinasakan, yang memecahkan kepala, perbuatan-perbuatan hina dan keji, perbuatan-perbuatan kotor yang nyata, kekejian-kekejian yang menjauhkan dari sisi Tuhan semesta alam dan yang memasukkan orang yang berakhlak demikian dalam was-was kawasan setan. Itulah pintu-pintu yang terbuka ke neraka Allah yang bernyala-nyala, yang naik ke hati. Sebagaimana akhlak yang elok adalah pintu yang terbuka dari hati kepada kenikmatan surga dan di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Dan budi pekerti yang keji itu penyakit hati dan penyakit jiwa, penyakit yang menghilangkan hidup abadi. Dimanakah letaknya kalau dibandingkan dengan penyakit yang hanya menghilangkan hidup jasmaniah? Manakala bersangatanlah kesungguhan para dokter dengan memastikan undang-undang atau cara pengobatan tubuh, dan penyakit tubuh itu hanyalah hilangnya hidup yang fana. Maka kesungguhan dengan pemastian undang-undang atau cara pengobatan penyakit hati, di mana padanya melenyapkan hidup yang kekal, adalah lebih utama sekali. Pengobatan yang semacam ini wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berakal. Karena tidak terlepas semua hati itu daripada penyakit. Jikalau disia-siakan, niscaya penyakit itu bertindis lapis dan sama penyamaan penyakit-penyakit itu dan bermunculan. Maka hamba itu memerlukan kepada kerapian pada mengetahui penyakit-penyakit dan sebab-sebabnya. Kemudian, kepada kesediaan pada mengobati dan memperbaikinya. Pengobatan penyakit itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Surat As-Syams ayat 9. Dan penyanyian pengobatan hati itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya. Surat As-Syams ayat 10. Pada kitab ini akan kami tunjukkan kepada sejumlah penyakit hati dan bagaimana pembicaraan tentang pengobatannya secara keseluruhan. Tanpa perincian untuk pengobatan penyakit khusus, sesungguhnya yang demikian itu akan datang nanti pada akhir kitab dari bagian rubuh ini. Maksud kami sekarang ialah peninjauan cara keseluruhan tentang tahdzibul akhlak atau pelajaran perbaikan akhlak dan penyusunan caranya. Kami sebutkan yang demikian dan kami jadikan pengobatan badan menjadi contoh untuk mendekatkan tercapainya pengertian. Dan yang demikian akan jelas dengan penjelasan keutamaan budi pekerti yang baik. Kemudian penjelasan hakikat budi pekerti yang baik. Kemudian penjelasan penerimaan akhlak akan perubahan dan latihan. Kemudian penjelasan sebab untuk tercapainya akhlak yang baik. Kemudian penjelasan jalan untuk mengetahui penguraian jalan-jalan menuju keperbaikan akhlak dan latihan jiwa. Kemudian penjelasan tanda-tanda untuk mengetahui penyakit hati. Kemudian penjelasan jalan yang memberitahukan kepada manusia kekurangan dirinya. Kemudian penjelasan dalil-dalil agama atau yang diambil dari firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jalan pengobatan hati dengan meninggalkan segala nafsu syahwat. Tiada yang lain. Kemudian penjelasan tanda-tanda kebagusan akhlak. Kemudian penjelasan jalan tentang latihan anak-anak pada permulaan pertumbuhannya. Kemudian penjelasan syarat-syarat kemauan atau iradah dan muqaddimah mujahadah atau pendahuluan perjuangan menentang hawa nafsu. Semua ini 11 pasal, di mana semua maksudnya terkumpul pada kitab ini, insya Allah. Penjelasan keutamaan kebagusan akhlak dan tercelanya keburukan akhlak. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan kekasihnya, memuji dan melahirkan nikmatnya kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surat Al-Qalam ayat 4. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Al-Quran. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebagusan akhlak. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Ta'ala. Khudzil afwa wa murbil urfi wa arid a wa arid anil jahilin. Artinya, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian Nabi SAW bersabda, yaitu engkau sambung silaturahmi orang yang memutuskannya dengan engkau. Engkau memberi kepada orang yang tiada mau memberi kepada engkau. Dan engkau memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada engkau. Diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari Jabir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Diriwayatkan Ahmad dan Baihaqi dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, yang paling berat dari apa yang diletakkan dalam timbangan di hari kiamat, ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abi Darda. Seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi SAW menjawab, baik budi pekerti. Lalu ia berpindah ke kanan. Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi SAW menjawab, baik budi pekerti. Kemudian ia berpindah ke kiri Nabi SAW, lalu bertanya, apakah agama itu? Nabi SAW menjawab, baik budi pekerti. Kemudian ia berpindah ke belakang, seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Lalu Nabi SAW menoleh kepadanya, seraya bersabda, tidakkah engkau mengerti bahwa agama itu ialah engkau tidak marah? Diriwayatkan Muhammad bin Nasar Al-Marudi dari Abil A'la. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah tidak memperoleh barokah atau asumu itu? Nabi SAW menjawab, buruk akhlak. Diriwayatkan Ahmad dari Aisyah. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Lalu Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Lalu orang itu berkata, tambah lagi. Nabi SAW menjawab, ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang buruk. Orang itu berkata, tambah lagi. Lalu Nabi SAW menyambung, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan Tirmidzi dari Abi Dzar. Orang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak akan membaguskan kejadian dan akhlak hambanya, lalu dijadikannya makanan api neraka. Diriwayatkan At-Tabarani dan Baihaqi dari Abi Hurairah. Al-Fudail berkata, Orang berkata kepada Nabi SAW, si Anu wanita itu puasa sedang siang hari dan berdiri mengerjakan sholat pada malam hari. Dan dia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Nabi SAW menjawab, tidak ada kebajikan pada wanita itu. Ia termasuk isi neraka. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Hurairah. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang mula-mula diletakkan dalam neraca atau tempat timbangan amal, ialah akhlak yang baik dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala telah menjadikan iman, lalu iman itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, kuatkanlah aku. Lalu Allah menguatkannya dengan kebagusan akhlak dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala menjadikan kufur, lalu kufur itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, kuatkanlah aku. Lalu dikuatkannya dengan kekikiran dan keburukan akhlak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima dengan ikhlas agama ini atau agama Islam bagi dirinya, dan tidak patut bagi agamamu selain kemurahan hati dan kebagusan budi. Dari itu, ketahuilah, maka hiasilah agamamu itu dengan keduanya, yaitu kemurahan hati dan kebagusan akhlak. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, akhlak yang baik itu makhluk Allah yang paling besar. Diriwayatkan At-Tabarani dari Amar bin Jasir. Orang bertanya kepada Nabi SAW yang bunyinya, wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling tinggi imannya? Rasulullah SAW menjawab, yang terbagus akhlaknya. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidak sanggup memberi kelapangan kepada manusia dengan hartamu. Maka berilah kelapangan kepada mereka dengan kemanisan muka dan kebagusan akhlak. Diriwayatkan Al-Basar, At-Tabarani dan Abu Yu'la dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda pula, keburukan akhlak itu merusakkan amalan, sebagaimana cuka merusakkan madu. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Dari Jarir bin Abdullah, di mana ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau itu manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah kebagusan kejadianmu. Maka baguskanlah budi pekertimu. Diriwayatkan Haraiti dari Abul Abbas. Dari Al-Bara bin Azib, di mana ia berkata, adalah Rasulullah SAW mempunyai muka yang tercantik dan akhlak yang terbaik. Diriwayatkan Al-Haraiti. Dari Abi Mas'ud Al-Badri, di mana ia berkata, adalah Rasulullah SAW membaca dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, engkau telah membaguskan kejadianku, maka baguskanlah budi pekertiku. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah. Dari Abdullah bin Amr, di mana ia berkata, adalah Rasulullah SAW membanyakkan doa, lalu membaca wahai Allah Tuhanku, aku memohon kepadamu kesehatan, keafiatan, dan kebagusan akhlak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, kemuliaan mukmin ialah agamanya, kebangsawanannya ialah kebagusan akhlaknya dan kepribadiannya ialah akalnya. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Dari Usamah bin Surai, di mana ia menerangkan, aku menyaksikan orang-orang Arab desa bertanya pada Nabi SAW dengan pertanyaan, apakah yang terbaik diberikan kepada seseorang? Nabi SAW menjawab, budi pekerti yang baik. Diriwayatkan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling tercinta kamu kepadaku dan yang paling terdekat tempat duduk kamu daripadaku pada hari kiamat, ialah yang terbagus akhlak daripada kamu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Jabir. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga perkara, dan barang siapa tidak ada padanya tiga perkara tersebut, atau salah satu daripadanya, maka janganlah engkau hitung sesuatu pun daripada amalannya, yaitu takwa yang mendindingkan daripada perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, atau pikiran waras yang dapat mencegah orang bodoh apabila bermaksud tidak baik kepadanya, atau budi pekerti yang dapat ia hidup di antara orang banyak. Diriwayatkan Al-Kharaiti. Di antara doa Nabi SAW pada permulaan sholat ialah, wahai Allah Tuhanku, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya. Tiada yang memberi petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya itu selain engkau. Jauhkanlah daripadaku akhlak yang jahat. Tiada yang menjauhkan akhlak yang jahat itu daripadaku selain engkau. Diriwayatkan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Anas berkata, pada suatu hari ketika kami bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akhlak yang baik menghancurkan kesalahan, sebagaimana matahari menghancurkan air beku. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, di antara kebahagiaan manusia ialah bagus akhlaknya. Diriwayatkan Baihaqi dari Jabir. Nabi SAW bersabda, kebajikan adalah pada bagusnya akhlak. Diriwayatkan Al-Kharaiti dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar, hai Abi Dzar, tak ada akal seperti tadbir atau memikirkan akibat sesuatu pekerjaan, dan tiada yang mencukupkan seperti kebagusan akhlak. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abi Dzar. Dari Anas, di mana ia berkata, Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah engkau melihat seorang wanita yang mempunyai dua suami di dunia? Lalu wanita itu mati dan kedua suaminya pun mati dan semuanya masuk surga. Lalu untuk siapa wanita itu? Nabi SAW menjawab, untuk yang terbaik akhlaknya dari kedua suaminya itu, yang hidup bersama dengan wanita itu di dunia. Wahai Ummu Habibah, kebagusan akhlak itu berjalan dengan kebajikan dunia dan akhirat. Diriwayatkan Al-Basar, At-Tabarani dan Al-Kharaiti. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Muslim yang memperoleh taufik itu mengetahui tingkat orang yang berpuasa dan yang bangun malam mengerjakan sholat dengan kebagusan akhlaknya dan kemuliaan kedudukannya. Diriwayatkan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Dan pada suatu riwayat, sesungguhnya mengetahui tingkat orang yang haus di tengah hari pada musim panas. Abdurrahman bin Samrah berkata, kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, aku melihat semalam suatu keajaiban. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku duduk bertekan di atas kedua lututnya, dan ada suatu dinding di antaranya dan Allah. Maka datanglah kebagusan akhlaknya, lalu memasukkannya kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Al-Kharaiti. Anas berkata, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba Allah itu akan sampai yang tinggi dari derajat-derajat akhirat dan kemuliaan tingkat disebabkan kebagusan akhlaknya, dan dia itu sesungguhnya lemah dalam peribadatan. Diriwayatkan At-Tabarani dari dan Al-Kharaiti. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu meminta izin masuk pada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya sallallahu alaihi wasallam itu banyak wanita Quraisy yang bercakap-cakap dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan percakapan itu banyak. Suara mereka itu lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Umar radhiyallahu anhu memperoleh keizinan masuk, lalu bergegas-gegaslah wanita itu memakai hijab. Maka Umar radhiyallahu anhu pun masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa tertawa, wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku heran kepada wanita-wanita ini yang berada di sisiku. Sewaktu mereka mendengar suara engkau, terus mereka bergegas-gegas memakai hijab." Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Engkau lebih berhak ditakuti mereka, wahai Rasulullah." Kemudian Umar radhiyallahu anhu melihat kepada wanita itu seraya berkata, "Hai wanita-wanita yang menganiaya diri sendiri, pantaskah engkau takut kepadaku dan tidak engkau takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wanita itu menjawab, "Benar. Engkau lebih kasar dan lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarlah, wahai putra Al-Khattab. Demi Allah, tiada akan dijumpai engkau sekali-kali oleh setan yang berjalan di jalan yang luas, selain setan itu akan berjalan pada jalan yang tiada engkau tempuh." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buruknya akhlak itu dosa yang tidak diampunkan, dan buruknya sangka itu kesalahan yang mendatangkan kejahatan." Diriwayatkan At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hamba itu akan sampai pada tingkat yang paling bawah dari neraka jahanam dari buruk akhlaknya." Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Kata-kata sahabat dan pemuka-pemuka agama atau Al-Asar. Putra Luqmanul Hakim bertanya kepada ayahnya, Luqmanul Hakim, "Wahai ayahku, perkara manakah daripada manusia itu yang baik?" Ayahnya menjawab, "Agama." Putra itu bertanya lagi, "Apabila ada dua?" Luqmanul Hakim menjawab, "Agama dan harta." "Apabila ada tiga?" tanya putranya lagi, "Agama, harta, dan malu." Jawab Luqmanul Hakim, "Apabila ada empat?" Tanyanya pula. Lalu ayahnya menjawab, "Agama, harta, malu, dan bagus akhlak." "Apabila ada lima?" tanya putra itu pula. Luqman menjawab, "Agama, harta, malu, bagus akhlak, dan pemurah." "Apabila ada enam?" tanya putra itu lagi. Luqmanul Hakim menjawab, "Hai anakku, Apabila yang lima perkara tadi berkumpul pada seseorang, maka orang itu adalah orang yang bersih dan takwa. Allah melindunginya, dan ia terlepas dari setan.